Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qa'il. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita membaca kitab Bahrul Mazi. Kita sampai pada bab yang ke-31. Bab Maja' fil harji wal ibadati fihi. Bab yang telah datang ia pada menyatakan huru-hara perang dan menyatakan berbuat ibadat ketika dalam keadaan huru-hara perang. Kelebihan-kelebihan berbuat ibadat ketika keadaan huru-hara. Kita membaca tiga hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama. An Abi Musa qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min waraikum ayyaman yurfa'u fiha al-'ilmu wa yakthuru fiha al-harj. Qalu ya Rasulullah, mal harj? Qala al-qatl. Daripada Abi Musa katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya selepas aku mati di belakang kamu beberapa hari yang diangkat padanya ilmu dan akan banyak berlakunya huru-hara. Kata mereka itu, ya Rasulullah, apa huru-haranya? Jawab Rasulullah, al-qatlu, pembunuhan. Yang kedua, an Maqil bin Yasar raddahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qal al-ibadatu fil harji kal hijrati ilayya. Daripada Maqil bin Yasar dikembalikan hadis ini kepada Nabi, bersabda Rasulullah, beribadat dalam keadaan huru-hara pahalanya seperti berhijrah kepada aku, ataupun pahala berhijrah. Dan hadis yang ketiga, an Tauban qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wudi'at taifu fi ummati lam yurfa anha ila yaumil qiyamah. Daripada Tauban katanya, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dipancungkan pedang pada umatku, tiada diangkat daripadanya sampai hari kiamat. Ketiga-tiganya ialah hadis yang sahih dan hadis yang hasan sahih daripada Rasulullah. Ketiga-tiganya menceritakan tentang huru-hara yang berlaku kepada umat Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu pembunuhan dan pembunuhan, atau lebih tepat kita sebut peperangan ataupun peperangan. Dan kelebihan dalam keadaan huru-hara, pembunuhan dan peperangan yang menjadi-jadi. Baik, kita sampai masalah ke-155. Jumpa dah abang. Tak jumpa mesej jari. Tak jumpa. Masalah 155. Jangan cari bab, cari masalah. Jumpa. Okey, nah. Baik. Ada siapa yang perlukan rescue? Tak ada ya. Baik. Ketahuilah wahai saudara, huru-hara dan fitnah ini telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan banyak terjadi selepas daripada wafat Nabi. Kita baca dah dalam 2-3 bulan ni cerita tentang Nabi ni duk sebut bahawa selepas Nabi wafat ni banyak jadi perang, banyak jadi pembunuhan, banyak jadi huru-hara. Dan Nabi kata bila terangkat saja pedang sesama orang Islam, bila terangkat saja pedang sesama umat Nabi Muhammad, maka tiada berhenti mengangkat pedang itu sampailah kiamat. Sebab itu kita hari ini kita boleh tengok sampai bila-bila pun tak aman. Jalan di darat tak aman, jalan di udara tak aman, jalan di laut pun tak aman. Mai di laut pun lanun Somalia, lanun Kenya, semuanya tu ada. Itu yang jalan di laut, jalan di udara pun tak aman, duk rampasan kapal terbang tiap-tiap hari. Jalan di darat pun tak aman. Naik basikal pun tak aman, walaupun kita duduk dalam satu taman namanya desa aman. Ustaz Zuhri ke mana ni? Ya? batuk tak sihat. Ingat kau nak boikot. Dan ya. Sebab banyak jadi yang demikian itu sebab sedikit orang yang memberi nasihat kepada segala umat Muhammad. Oleh kerana orang yang memberi nasihat itu tidak ada, yakni berkurang adanya orang yang mengajar dan orang yang menanggung ilmu syarak yang mengajar dan memberi jaga, akan tidak berbunuh-bunuhan. Kata pengarang kitab ini, sebab apa terjadi demikian? Yang pertama sekali sebab kata dia, orang yang memberi nasihat itu tak ada. Orang yang bagi ingat supaya jangan bergaduh ni tak ada. Yang kerjanya ialah yang banyak tolong duk perangai. Tolong duk berapi. Bagi api yang sikit jadi marah. Bila api yang sekam jadi lagi marah. Itu banyak. Yang nak padam api, yang nak padam bara ni tak ada. Bara permusuhan, api permusuhan ni semakin dinyala, dinyala, dinyalakan. Cuba tuan-tuan tengok filem atau drama yang menyuruh supaya jangan berlaku pembunuhan, berapa banyak? Yang banyaknya ialah filem atau drama yang suruh bunuh orang. Sehingga gambar-gambar pembunuhan diterang, dicerita dalam internet dan kita boleh tengok dengan sebebas-bebas. Gambar orang bunuh diri pun banyak. Nak tengok gambar orang bunuh diri, terjun bangunan, dirakam, ditunjuk dalam internet. Hari ni orang pakat bunuh diri. Dulu yang kita dengar orang bunuh diri ni, orang Hindu saja. Orang Jepun saja yang rajin bunuh diri. Lah orang Melayu lah. Yang metelan racun tikus, yang mekerat urat lengan, yang meterjun bangunan dan sebagainya. Kenapa jadi macam itu? Kerana dorongan untuk membunuh diri dan cara membunuh diri dah luar. Dorongan itu boleh dapat dalam TV, dalam majalah, dalam internet dan sebagainya. Sebab tu kita tengok dalam rancangan 360. Cerita minggu ni cerita tentang game. Ya, cerita tentang game. Mas Lido ni duk temu ramak puak-puak game. Bila dia tanya, kenapa perlu jadi homoseks? Kenapa perlu jadi gay? Dia kata, kami tak kacau orang. Kami tak kacau orang. Kami rasa perbuatan kami ni kami-kami je. Kami tak ada demonstrasi yang ramai. Kami tak ada tunjuk perasaan pecah kedai. Kami buat hal kami je. Jadi kegiatan kami ni, apa salahnya? Kami tak kacau orang. Ini hak kami. Kenapa mereka jadi gay? Kerana banyaknya cerita tentang gay. Banyaknya laman web tentang gay dalam internet. Akhirnya pengaruh itu mereka cuba, mereka cuba, mereka cuba dan mereka buat. Sebaliknya orang yang nak cerita tentang gay ni kurang. Nak cerita majalah, nak cerita tentang keburukan gay, penyakit yang timbul daripada gay, surat khabar mana yang nak sebut? TV mana yang nak siarkan? Majalah mana yang nak siarkan? Majalah hiburan mana yang nak cerita buruknya gay ni? Majalah hiburan mana nak cerita buruknya bunuh diri ni? Tak ada. Bila tak ada, maka orang akan ambil benda yang mereka nampak selalu, benda yang mereka tengok selalu, mereka yang jumpa selalu. Sebab itu mereka nak cuba. Bila nak cuba, maka jadilah gay, jadilah pengkit. Pengkit kan pengkit. Yang saya tahu pengkit, yang saya tahu. Jadi pengkit. Sebab apa? Sebab budaya yang mereka tengok. Budaya ini mereka boleh tengok macam-macam. Dalam majalah, dalam surat khabar, dalam TV, dalam drama, dalam filem, dalam internet. Tetapi budaya ataupun cerita tentang haramnya pengkit, ataupun buruknya gay, ataupun jahatnya bunuh diri, berapa banyak yang siarkan? Berapa banyak yang cerita? Sebab itu mula-mula pengarang kitab ni sebut, orang yang nak mengajar ni tak ada. Ustaz tu ada lah, tapi setakat mana ustaz tu boleh pergi? Penceramah tu ada lah, tapi setakat mana penceramah tu boleh sampai? Berbanding dengan TV, berbanding dengan internet dan sebagainya. Cerita tentang itu. Ini sebab yang pertama kata dia, tidak ada orang yang mengajar, tidak ada orang yang memberi ingat, jangan berbunuh-bunuh. Dan yang kedua, orang yang mendengar pula sedikit. Tuan-tuan, ya, yang ni, tiap-tiap bulan, tu pun makin duk kurang, boikot. Sebab Ustaz Kazim tak clear belah mana, tak clear juga. Jadi hak untuk mengaji ni pun sedikit. Yang duk mengaji, duk cerita tentang ni pun sedikit. Jangan bergaduh, jangan bergaduh, jangan bergaduh. Sedikit. Maka dengan sebab itu, mana ada yang demikian, itu daripada mulut orang yang tahukan. Maka dengan sebab kejahilan mereka itu, serta kuat pula berpegang kepada dunia dan berpaling kepada yang lain daripada ibadat, maka akhirnya jadilah mereka itu mendatangkan huru-hara dan bunuh. Bila dua benda ini tidak ada, ataupun sedikit. Yang pertama, orang yang mengajar, sedikit. Yang kedua, yang mendengar pun, sedikit. Bila ilmu ini tak sampai, bila pengajaran ini tak sampai, maka jadilah mereka itu mendatangkan huru-hara dan akhirnya bunuh. Rompak, stesen minyak, bunuh. Baru ni ustaz di Perak. Ya, kena petak di kepala, petak di tengkuk, hampir putih tangan. Main-main buat-buat paria ni pergi, petak. Tanpa belas kasihan. Anak, 6 orang. Yang paling kecil, 5 bulan. Siapa nak belah? Kawan kerja pejabat mufti. Dia buat part time, jaga sesi minyak malam-malam. Elok nak balik, dah tukar shift, dah baik perompak. Cukup senang bunuh. Masuk dalam sesi minyak, tolak pintu, ambil parang, tetap. Tetap, tetap, dah. Kawan tu merangkak pun, tetap lagi. Itu masalah kita. Bicara belum tentu lagi. Lepas tak lepas, tangkut tak tangkut. Tapi hamba Allah dah mati, gerinti mati lah. Anak nara, gerinti jadi yatim. Isteri pom-pom jana, mata pencarian tutup lah. Yang isteri ni jadi guru kafar. Guru kafar berapa sen? Gaji. Nama pun kafar. Kafar ni dalam bahasa Arab cukup. Sebab tu gaji 500 pun cukup. Nama kafar. Sebab tu tuan-tuan tu tukar nama lain. Laita kafar tak cukup. 500 tak cukup. Orang dah jadi satu benda yang sangat menyayat hati. Kita dengar dia menyayat hati. Tapi orang yang tidak ada hati perut, yang tidak ada perasaan, malah yang bernafsukan kepada nafsu binatang, menganggap perbuatan mereka itu ialah hebat. Dengan tak pakai topeng, dengan tak pakai penutup muka, keluar muka dekat CCTV, relax. Jadi brutal, puak-puak perian. Pasal apa? Pasal filem-filem yang mari daripada negara mereka. Beratus-ratus filem dalam setahun yang dihasilkan oleh negara India. Negara yang paling banyak mengeluarkan filem dalam dunia. Lebih daripada 600 buah filem setahun. Cuba tengok tuan-tuan berapa persen filem yang baik-baik. Yang banyaknya ialah filem yang menyuruh bunuh orang, bunuh orang, bunuh orang. Dia bukan ada macam cerita tanggam dulu-dulu. Meri 6 Joker ke, Happy Marisati zaman kita. Itu tak apa lah. Semua baik-baik dosti lah apa lah. Biar kau mausa duk tukar baju dekat 10 kali je. Mai filem depa lah ni semuanya bunuh belakang, bunuh, bunuh, bunuh. Sebab itu mereka ni bila terpengaruh dengan filem-filem itu, terbawa-bawa ke dalam kehidupan masyarakat mereka. Akhirnya jadi hero, wak-wak yang keluar daripada estate. Dulu duduk lah estate, sekarang dah keluar tengah pekan. Dia tak pernah jumpa benda-benda ni. Dia mari merak tuan-tuan lah. Sebab itu tuan-tuan, bila jadinya demikian, maka Nabi menyebutkan kepada kita sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ceritakan bahawa kepada sahabatnya akan perihal sebut sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna min waraikum ayyaman yurfa'u fiha al-'ilmu wa yakthuru fiha al-arj. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di belakang sekalian kamu wahai sahabat, yakni kemudian daripada beberapa masa akan diangkatkan ilmu di dalamnya dengan dimatikan segala orang-orang alim dan jadilah banyak huru-hara di dalamnya. Dalam hadis sahih ini Nabi sebut, punca pertama berlakunya huru-hara ialah orang-orang alim mati banyak. Bila orang alim ni mati ramai ataupun mati dalam erti kata ada tapi tak orang cakap, tu pun mati juga. Dia masih hidup, dia masih boleh nyawa, dia boleh cakap, boleh mengajar, tapi tak berani tegur. Itu pun dipanggil mati. Kata Nabi, bila mereka ni mati, bila mereka ni mati, maka jadilah huwara. Tuan-tuan tengoklah hari ni bila berlaku. Contoh kita paling mudah tengok huwara dalam bab korban. Sudah. Bila Tok Tuan Alim tak ada, bila Tok Tuan Alim ada tapi tak berani tegur, berapa ramai yang jadi huwara dalam bab korban. Ni kita nak mari korban tak apa lama. Berapa ramai yang faham tentang masalah korban? Apa syarat sah korban? Apa rukun korban? Apa binatang yang boleh korban? Apa binatang yang tak boleh korban? Untuk orang mati, bolehkah dikorbankan lembu pada dia? Ataupun untuk budak-budak yang belum cukup umur, bolehkah korban atas nama budak-budak yang belum balik? Berapa banyak orang hari ini yang buat korban untuk orang mati? Bila kita tanya untuk siapa? Untuk arwah mak, arwah ayah. Mereka wasiat ke? Tak, saja buat. Ngenangkan demen tu ustaz banyak nolong. Tak tahu nak bahas nak nolong demen macam mana. Sebab itulah saya korban untuk demen. Kalau dia tak wasiat, tak sah kalau tuan-tuan buat korban atas nama orang mati. Berapa ramai yang buat? Buat juga. Padahal tak sah. Ataupun orang yang buat wasiat atas orang mati. Pak dia nama Sidik Segaraga. Sidik Segaraga ni dah sakit nak mati. Dia kata pada anak dia, Abdul Wahid, ini wang 2,100 kamu buat korban untuk bapak kalau bapak mati. Baiklah ayah nak, nanti Abdul Wahid buatkan. Mati Sidik Segaraga. Maka hukumnya Abdul Wahid wajib buat sebab ditinggalnya duit. Dan Abdul Wahid langsung tidak boleh makan daging itu. Langsung tidak boleh ambil apa-apa pun daripada lembu korban wasiat bapaknya. Haram dia ambil, haram dia makan. Bukan setakat Abdul Wahid saja haram makan. Tanggungan Abdul Wahid pun haram. Isterinya haram makan. Anak-anak Abdul Wahid pun haram makan. Berapa banyak orang yang buat wasiat untuk orang mati, dibalunnya juga sekilo. Katanya ambil berkat. Ha, ambil berkat, haram dia makan. Berapa banyak orang yang korban di kemsah tapi dibawa dagingnya, dibawa nun, bawa ke janda baik faham. Semelih di sini. Lori pikap berotak dia tunggu. Semelih, apa daging campak atas lori, istekah dekat orang. Dia kata kat sana lagi orang miskin, banyak ustaz. Haram pindahkan daging yang disembelih di sini ke tempat lain. Haram disembelih. Apa mana haram? Dosa. Kalau nak pindahkan juga daging tu, pasti orang di sana ramai miskin. Yang boleh dia pindahkan ialah 1/3 saja, iaitu bahagian dia saja. 2/3 lagi hendaklah diedar dan diagihkan untuk orang miskin. Dan 1 bahagian lagi untuk orang-orang kaya dan orang seramai yang berada di situ. Ini hukum. Berapa banyak ustaz-ustaz yang tak tegur benda ni? Walaupun dia duduk di celah-celah masyarakat yang berkorban. Pada apa dia tak tegur? Saya katakan tadi, dia mati. Ini yang kata mati. Mati maksudnya, masih boleh cakap, masih boleh mengajak, tapi tak berani nak cakap. Tak berani. Ini yang timbul masalah. Sebab itu jadi huwara. Kalaulah semua tok-tok guru berani cakap, tanpa mengira apa-apa kepentingan, tanpa mentakut kepada satu-satu kuasa, cakap saja, insyaAllah masyarakat kita ni jadi elok. Masalah dia bila tok-tok guru takut nak cakap, ataupun masyarakat Islam sendiri sudah pun tidak menghormati tok-tok guru, sampai pada satu peringkat nanti orang kafir juga akan mempertikaikan ulama-ulama. Macam hari ini orang mempertikaikan fatwa majlis fatwa kebangsaan tentang pengkit. Yang batal, yang bantah, yang tak setuju dengan fatwa itu kawan Islam. Puak-puak kafir, NGO kafir. NGO, no. Tambah K belakang, no namanya. Dan mereka ni yang bantah. Sebab apa mereka bantah? Sebab mereka tahu umat Islam pun bantah juga apa yang dibawa oleh fatwa. Jadi sebab itu maksud mati juga ialah ulama bercakap. tapi umat Islam tidak mau ikut cakap ulama, itu juga dipanggil sebagai ulama yang mati. Dia ada duk cokok di situ. Dia cakap, dia terang, tapi orang tak mau ikut. Bila orang tidak mau ikut, maka halal Tuhan turunkan balak kepada kita. Sebab tu bila saya dengar tentang gay 2-3 hari lepas, dia kata apa yang susah, kami tak kacau orang, kami tak kacau orang, apa sebab nak marah pada kami kumpulan gay ni, apa sebab? Sebabnya ialah hampa punya pasal, Tuhan turunkan balak. Kamu punya hal, Tuhan turun balak pada kami. Memanglah kamu tak projek ke orang pun, bubuh tu lah sama mana pun. Tapi dengan sebab kamu buat projek jantan dengan jantan, Tuhan turun bala pada kamu. Itu masalah. Kalau turun bala pada kamu saja, tak apa. Ini dengan kami yang kaki masjid, yang kaki surau, yang kaki mengaji, yang balik pada haji, yang pergi buat haji, kami pun kena bala. Bukan masalah hampa punya nafsu saja. Masalah dia nafsu hampa itu menjadikan bala turun pada kami. Begitu juga dalam tak ini. Bila ulama mati, dia mati. Ataupun dia boleh cakap, tapi dia tak boleh tegur. Ataupun dia cakap, tapi dia tak mau menegur. Ataupun dia menegur, orang tak mau peduli dia. Maka jadilah bala daripada Allah. Balanya apa? Bala yang saya sebutkan tadi, pembunuhan dan pembunuhan. Hari ini kita boleh tengok tentang budak beberapa tahun yang mati dibunuh, yang dipijak, yang diterah. Kita dengar warga mas yang mati dibunuh. Kita dengar orang yang dikerak 18. Kita dengar macam-macam tentang pembunuhan. Nyawa begitu murah. Sehinggalah nak berubat sakit pun hari ini kena bunuh. Orang lega. Ambil helmet, pukul ramai-ramai, mati. Masalah ketagihan merokok. Pun bunuh juga. Polis pun nyawanya susah. Mak rempik duk langgar, terompak duk tembak. Nak jadi pengaman pun jadi susah. Orang sudah tidak lagi menghormati orang yang mengamankan. Jadi bekas ketua kampung pun susah. Kena tembak pergi hantar anak pergi sekolah. Tapi sekarang tak jumpa lagi pembunuh yang tembak bekas ketua kampung. Kawan naik keluar masjid lama ni, main hamba Allah tembak pam-pam balik gitu. Anak ni ingat pak dia ni ke apa ke main percun. Rupanya orang tembak. Mudahnya dan murahnya nyawa manusia untuk dibuang tuan-tuan hanya kerana sedikit perkara. Maka sebab yang pertama Nabi sebut ialah kerana dimatikan segala orang alim dan jadilah banyak huru-hara di dalamnya. Dengan sebab itu mereka hidup dalam keadaan jahil, tiada tahu jalan bersatu dan tiada tahu hidup bermuafakat sebagaimana yang diperintah oleh Allah. Maka sudahlah jadi bangkit fitnah dan huru-hara berbunuh-bunuh di dalam mereka. Itulah makna pertanyaan sahabatnya akan makna huru-hara. Qalu ya Rasulullah mal harju? Qala al qatlu. Kata segala sahabat, apakah makna huru-hara? Jawab Rasulullah, ialah berperang dan berbunuh-bunuh. Hadis ini ialah hadis yang hasan lagi sahih. Baik, masalah 156. Apa jadi kalau kita buat ibadah dalam keadaan huru-hara macam itu? Macam sekarang, huru-hara sekarang. Huru-hara kita ni kesibukan yang melampau-lampau. Keluar rumah awal-awal. Sekarang orang keluar rumah awal-awal sebab nak elakkan tun. Dapatlah rendah 10%. Pukul 5 keluar. Takut lewat pada pukul 7 umpamanya. Jadi kita sekarang ni jadi sibuk, tak tentu anak. Macam-macam jenis sibuk. Sibuk nak keluar awal, takut traffic jam. Sibuk nak keluar awal, nanti parking tak dapat di ofis. Kan berebut parking. Jadi itu kesibukan kita. Ataupun kesibukan dalam keadaan memang terpaksa kena sibuk. Hantar anak pergi tuition, ambil anak, hantar suami, ambil suami, carikan masak nasi. Tak lagi nak balik, tak lagi nak angkat kain, tak lagi nak lipat, tak lagi nak ambil balik anak, tak lagi nak ambil suami pula, tak lagi nak malam lagi kelas Quran pula, kelas piano lagi. Oh, sibuk cuma. Piano ni tahun 1958. Ini apa? Ini namanya bongo. Oh, pakcik ingatkan piano. Ini cerita pendeka punya lapuk. Piano sebutannya. Jadi isteri pula sibuk macam itu. Sibuk yang dia sendiri pun tak tahu apa benda yang sibuk. Anak-anak pun sibuk. Cuti sekolah aja, tuition tu. Dia nak periksanya tahun depan. Tapi budak-budak tuition lah ni. Cuti sekolah hari Jumaat, hari Sabtu, Ahad, cuti Sabtu. Hari Isnin kena pergi sekolah balik. Tuition. Sibuknya budak-budak. Sampai pening kepala. Masuk kelas taekwondo, masuk kelas renang, tak pergi masuk kelas hafazan pula, tak pergi pergi tuition, tak pergi pergi sekolah. Budak-budak pun tuition. Cikgu pun sibuk. Cikgu pun sibuk. Mana nak mengajar, mana nak kerosos, mana nak main skin cepat kaya. Ui, sibuk sungguh cikgu. Macam-macam benda yang sibuk. Ustaz pun sibuk. Sana ceramah, sini ceramah. Pun sibuk juga. Nabi kata, dalam keadaan sibuk-sibuk macam tu, kalaulah kita buat ibadat, apa fadilatnya? Kalaulah dalam keadaan huru-hara sekarang ni, kita sempat berbuat ibadat, apa kelebihannya sesungguhnya? Tabiat manusia apakala kena susah dan kesempitan daripada bala dan huru-hara, jadi sibuklah ia dengan hal susah dan bala. Kita tengok banjir sudah. Yang duduk di pusat penempatan banjir sementara, berapa banyak yang semayang? Berapa banyak? Berapa ramai yang semayang? Tak tahulah Ustaz, saya tak nak banjir. Ha, doa-doa lah Tuan-Tuan. Mudah-mudahan kampung Tuan-Tuan tahun ni banjir. Merasalah duduk di pusat penempatan banjir. Berapa ramai yang pergi semayang? Nak semayang lagu mana? Aurat pun tak jaga, duduk dalam dewan pun memanjang. Isteri tidur, laki anak darah, isteri orang, laki orang. Anak darah orang tidur, merata. Yang masuk buai lagi, yang disebut meri lagi. Yang duk cokor, makji ni, yang duk batuk, yang lak. Nak semayang apa tu? Sebab tu bila kita pergi tanya dekat mereka, tak semayang makcik? Semayang, semayang, umur orang tu hanyut, tanya semayang. Marah kita. Umur orang tu hanyut, tu tanya semayang, semayang. Kalau tak hanyut, kita tak semayang. Saya habak, minta apa? Berapa persen tuan-tuan yang pergi semayang? Dia tak tahu. Kalaulah dia semayang waktu banjir tu, subhanallah, tak pahala. Macam yang di Johor baru, tak dua tahun lepas banjir di Johor, habis bumbung je nampak. Masjid pun tinggal bumbung. Mereka pergi semayang Jumaat atas bumbung masjid tuan-tuan. Kita tengok dalam TV, tengok dalam surat khabar, mereka pakat duduk semayang Jumaat atas bumbung masjid. Tuan-tuan nak sembahyang macam mana? Bumbung masjid tuan-tuan, kubah tengah bawang. Tu, kubah bentuk bawang, tuan-tuan nak sembahyang macam mana? Bumbung masjid dia pun flat tu tak apa lah. Bolehlah pergi buat kemah ke apa agakan. Kalau bumbung rumah tuan-tuan, bumbung masjid tuan-tuan, pergi buat kubah tengah bawang, kuncup, payung, macam mana nak buat? Kayung buka, payung buka setengah. Ya, mereka ni mereka fikir banyak, mereka buat. Jadi senang pun mimbar satu, makmum senang semayang. Dalam keadaan banjir pun boleh semayang. Yang ni ujian yang Allah Ta'ala bagi. Bukan Allah nak siksa rumah orang banjir ni saja-saja, bukan. Allah nak tengok kamu ni okey ke tak okey. Allah tu Tuan kita. Bila Tuan kata kita ni kena semayang, kena semayang. Macam tuan-tuan. Tuan-tuan ada bos. Kalau tuan-tuan ikut cakap bos, bos suka. Suka. Maha bos kita Allah. Allah kata semayang. Kalau kita ikut cakap dia, Allah suka. Tu saja yang kita kena pegang. Senang aja tuan-tuan. Kalau kita ni jadi orang bawah, ada orang atas kita, ikut cakap orang atas, orang atas suka. Orang atas kita siapa? Yang atas dia siapa? Yang maha atas Allah. Allah kata buat apa? Buat ni Allah suka. Walaupun Allah bagi banjir kat kita Ustaz, ya, walaupun Allah bagi banjir kat kita, tapi itu ujian. Allah nak tengok kamu boleh lulus tak boleh lulus. Ujian. Macam tuan-tuan jadi komando, bawa pisau rembo je masuk hutan, adakah itu dikira sebagai derak? Adakah itu sebagai ragging? Tidak. Nak ujian kuat ke tidak, mantap ke tidak, bagaimana ketahanan fizikal kamu, mental kamu, kekuatan apa nama rohani kamu macam mana? Sebab itulah kita ni mesti ada ujian. Kalau kita kata kita ni askar yang kuat, perang tak pernah, apa pun tak pernah, kita nak kata kuat apa? Masuk hutan tak pernah duduk dalam jabat, kamu askar ke? Ya. Kamu kuat? Ya. Duduk dalam pejabat, main tenek saja, kuat apa? Mesti dia ada ujian, barulah dia boleh mengaku sebagai dia orang yang kuat. Begitu juga lah kita hamba Allah, kita pun kena jadi komando juga kadang-kadang. Komando dalam bentuk susah miskin, komando dalam bentuk susah gempa bumi, tanah runtuh, banjir, rumah terbakar. Nak tengok kuat ke tidak semangat kamu, kuat ke tidak kekuatan fizikal dan rohani kamu. Kita lulus, bila kita lulus, alhamdulillah, pahalanya ialah pahala macam Nabi dan sahabat-sahabat berhijrah ke Madinah. Kita tak dapat dah tuan-tuan, pahala hijrah tu mana dapat. Walaupun tuan-tuan dulu duduk di Batu Pahat, pindah ke Taman Hijrah, tak dapat pahala tu. Walaupun nama Taman Hijrah, saya berhijrah ke Taman Hijrah kira-kira 10 tahun yang lepas, tak dapat pahala. Nama tak dapat pahala, tetapi perbuatan kita tu boleh dapat pahala. Dengan cara apa? Diuji. Dan bila diuji kita mampu buat ibadat, Nabi kata kal hijrati ilayya, seolah-olah berhijrah kepada aku. Baik. Dan lupalah ia atau berdalihlah ia dengan akan tiada kuasa berbuat ibadat. Bila ditimpa bala, bila ditimpa susah, maka dia akan jawab, dia akan jawab, saya tak ada kuasa buat ibadat. Paling mudah sakit. Susah tunggu banjir. Susah tunggu banjir. Tunggu sakit sudah. Agak-agak boleh buat ibadat. Boleh pergi semayang, senang-senang. Boleh tak merungut? Kau tak merungut ke bila semayang? Berapa banyak orang yang bila diuji dengan sakit, tak boleh nak semayang. Duduk pun tak mau semayang. Berbaring pun tak mau. Sambil pejam mata pun tak mau dia semayang. Dia kata dia sakit. Bila kita tanya awak tak semayang, sakit. Sakit pun kena semayang. Kena semayang. Dia kata, ustaz, Tuhan pun faham saya sakit, ustaz. Dia ingat Tuhan tu pak menakan dia ke mak? Dia ingat Tuhan ni pak saudara dia tu. Yang ni dia jumpa lah di Taiping. Di Taiping. Dia bukan sakit. Dia kerja majlis bandara. Dia kena kerja pukul 5 pagi start. Tak semayang subuh. Kawan-kawan dia kata apa? Tuhan pun faham kita sibuk. Dia tanya kat kawan dia, tak semayang subuh lah kita ni. Kita kerja cari rezeki yang halal untuk anak isteri. Tuhan pun faham, dia kata. Balik rumah qada. Lepas tu, mandu kata apa? Dengan-dengan mandu pun ikut sekali, ustaz. Betul ustaz cakap dia, ustaz. Salah. Bagi tahu dekat dia, Ustaz Kazim kata, salah, wajib semayang juga. Oh, tak apa tu saya habang kat dia. Nampak tak tuan-tuan? Dia boleh kata tu, Tuhan pun faham kita cari rezeki yang halal. Subhanallah. Tak pemudahnya orang tak mau semayang. Seolah-olah lebih ringan daripada kapah yang ditiup angin. Cuba tengok kapah yang ditiup angin. Ringan terbang. Macam itulah orang tak semayang. Tak ada apa-apa pun tuan-tuan. Duduk di pasar malam tak semayang. Baru bala dengan sibuk menega, tak sempat semayang. Baru bala dengan tengok bola pun tak boleh semayang. Baru dibalakan dengan kenduri kahwin, tak semayang. Bala lah. Lepas tu dia kata, tuan-tuan, cari time lain, waktu kenduri. Jangan usik waktu solat. Bila waktu semayang yang tidak ada, selepas isyak. Buat kenduri lepas isyak. Selesai masalah. Tak payahlah pergi curi waktu zuhur, pergi curi waktu asar. Berapa ramai tak semayang? Ketera. Budak-budak ketera. Pengantin. Mak bapak pengantin. Tolong bagi tahu berapa persen yang semayang. Tukang basuh pinggan. Kalau belah-belah kampung tu tak ada ketera. Tu hak basuh pinggan. Betul royong tu. Yang duk cedok nasi. Yang duk kacau nasi. Yang duk kacau gulai. Berapa ramai yang semayang? Yang duk angkat hidangan tu. Berapa ramai semayang? Pengantin, berapa ramai semayang? Rombongan pengantin yang sewa bas, hak yik omnibus. Berapa ramai yang pergi semayang tu? Tu hak sibuk untuk bawa bunga, hantaran tu. Dia sibuk dah pengantin lagi tu. dia riba hantaran tu pada Johor ke Perlis. Tak boleh letak tempat lain tu ni. Agak-agak semuanya ada ni. Agak-agak Kuala Rimau, Kuala Arnab semua. Berapa ramai yang semayang mereka ni? Ini yang dikatakan bentuk-bentuk bala. Kalau diuji dengan bala nikmat pun tak sempat semayang, bayangkan kalau diuji dengan bala yang betul-betul menyakitkan. Menega tu, bala nikmat. Kenuri kahwin ni, bala nikmat pun tak boleh semayang. Tengok bola tu pun bala nikmat pun tak boleh semayang. Kalau bala sakit, bala gempa. Sekarang ni tak ada gempa bumi, berapa banyak yang mendedahkan aurat. Pakai skirt, pakai baju tak ada lengan, pakai baju tak ada ni, tak ada apa ni, ni orang panggil apa tu, tak tak dah bau ni tak ada. Main berkembang saja. Kalau tarik pun lulus semua. Kalau tak gempa pun boleh pakai macam itu. Kalau gempa je macam tu. Tentang boleh bayang. Kalau gempa bumi lah, banjir lah, agak-agak dia pun tak pakai apa. Pakai tak pakai apa. Yang sekarang ni pun aman pun tak mau pakai apa-apa, bayangkan kalau darurat. Lagi tak pakai, lagi ada alasan. Pakai elok-elok lagi, darurat, baju tak ada alasan. Lah ni yang aman pun tak boleh pakai. Ha, ni yang Nabi sebut kepada kita. Baik, kemudian. Nanti apakala hilang susahnya dan kesempitannya, ia beribadat dengan sungguh hati. Selalu orang macam itu. Dia kata kalau sembuh penyakit ni, saya buat ibadat. Kalau tak sembuh, tak buat lah. Nampak lah. Ni yang kata kedekut. Tentang tak lah, nazar kedekut tu apa? Ipoi-ipoi, kalau kamu lulus SPM 818A, mama puasa 3 hari. Kalau Ipoi tak dapat 18A, mama tak puasa lah. Maknanya kedekut. Berkira dengan Tuhan. Kalaulah aku sembuh penyakit ni, aku nak korban seekor lembu. Kalau tak sembuh, tak adalah korban. Ini yang Imam Ghazali marah. Imam Ghazali tegur orang yang korban macam itu. Orang yang bernazar macam itu. Orang yang cakap puasa macam itu. Sebab dia nak harapkan dulu yang Tuhan bagi, baru dia nak buat. Dia dapat dulu apa yang dia minta, baru dia nak bagi pada Tuhan. Ini nama dia kedekut. Kalau orang yang baik pada Allah, dia buat dulu. Kenapa mama puasa? Sebab kamu nak puasa. Mama puasa 3 hari minta pada Allah, kamu terang dapat jawab soalan dengan baik. Kenapa mama puasa 3 hari? Kan mama sakit. Sebab sakitlah mama puasa, mama minta pada Allah sembuhkan penyakit. Itu betul. Kata Imam Ghazali. Taklah salah nazar yang pertama tadi. Tapi nampak sangat berkira dengan Tuhan. Janganlah kata macam itu. Cuba tengok Nabi Ayub AS. Dia sakit. Dia sakit tapi dia tak buat, dia buat ibadat. Ada Nabi Ayub AS. Nabi Ayub AS ada dia kata, kalaulah aku sembuh, aku buat ibadat Tuhan. Tak ada tuan-tuan. Dia buat ibadat tak mungkin. Berumur pun tidak. Sehinggalah dia kata pada Allah, wahai Tuhan, aku ni sakit, sembuhkanlah aku. Aku ni telah diganggu oleh syaitan, sembuhkanlah. Dia tak marah pada Allah. Dia tak minta apa pada Allah. Cerita yang ulat di masa dia sujud, ulat jatuh tempat sujud, kemudian dia kutip balik ulat tu bila habis sembahyang, tu cerita lain. Tu Israelian. Tuan-tuan yang ada percaya lah, takkan Nabi sampai ulat tu dalam badan. Ya. Tapi bila sujud, ulat jatuh, tak lagi pergi kutip balik. Macam apa kutip? Makanan dia, kata dia. Tak, yang tu tak termasuk buku tuan-tuan. Tuan-tuan yang ada percaya bab. Jadi yang disebutkan di situ, buat ibadat. Buat ibadat. Isteri yang cukup baik, isteri Nabi Ayub AS. Habis semua benda ni. Tolong suami, tak tinggal suami. Subhanallah. Sampai tak ada apa benda dah nak cari makan. Ni, tengah riwayat kata dia pergi gunting rambut dia. Pergi jual rambut nak buat tali. Orang dulu bukan ada tali rapiah. Dulu orang perempuan ni pintar-pintar pecah rambut jadi tali. Tak ada duit. Nabi Ayub balik tengok rambut isteri dia pendek lah. Dia kata, kalau aku lega daripada penyakit aku, aku rotan kamu. Pasal kamu jual rambut. Yang tu ada. Kalau aku lega penyakit. Bila dah lega penyakit, baru timbul penyesalan. Silap aku cakap macam itu. Isteri macam ni punya baik, takkan aku nak rotan. Macam ni punya taat, silap saya dah. Tapi nak buat macam mana dah sebut. Maka Allah kata, wahai Ayub, ambil 100 lidi, kamu gumpalkan sekali, kamu pukullah isteri kamu tu. Ambil 100 rumput, bukan lidi, rumput-rumput. Jadilah, cukuplah sebagai lepaskan niat kamu. Itu tuan-tuan, kalau kita tengok pada kisah Nabi Ayub AS itu, buat ibadat tak tinggal, dan dia tak sebut pun pada Allah, saya akan buat ibadat kalau Tuhan legakan tak. Supalah dengan Nabi Yunus AS, berapa kali kegelapan Yunus AS. Cuba tuan-tuan kira tengok, Nabi Yunus ini berapa kali gelap. Yang pertama gelap duduk dalam perut, perut ikan gelap. Besar mana ikan tu, Allahu a'lam, tapi boleh telan orang. Gelapnya macam mana? Dengan tin sardin, saya buruk, plastik duduk dalam perut ikan paus. Tu ada berjumpa di bahar. Ah, perut ikan apa, perut Nabi Yunus, ikan Nabi Yunus ni tak tahu lah macam mana, tapi lebih kurang tu lah. Yang keduanya, kegelapan laut. Kegelapan laut. Dia bukannya duduk, Nabi Yunus bukannya duduk ikan paus, bukan duduk Selat Melaka, tuan-tuan. Selat Melaka ni tak dalam. No, Atlantic, Pacific semua. Dia bukan duduk Laut Cina Selatan ni. Dia duduk dasar di bawah. Lagi dalam, lagi gelap. Dah dua kali gelap. Mai gelap malam lah. Tiga kali kegelapan yang berlaku kepada Nabi Yunus alaihissalam. Cuba tuan-tuan kira, tiga kali gelap. Duduk sorang-sorang, makan dah, apa pun dah. Macam mana perasaan Nabi Yunus alaihissalam pada masa itu? Siapa yang boleh keluarkan Nabi Yunus pada masa itu? Siapa yang boleh tolong pada dia? Kawan-kawan, mak bapak dia, harta benda dia, dah. Dia geletek lah ikan macam mana, ikan tak geli. Kalau kita kata, tak apa, aku susah, aku geletek-geletek ikan. Ikan geli dia muntah lah aku, tak ada pasal. Ikan Yunus, ikan Nabi Yunus, ikan Nun ni buat bodoh, relax. Bila Allah kata ikan, muntahkan balik Yunus. Barulah dia muntahkan, dengan izin Allah. Dengan izin Allah, dengan perintah Allah. Menunjukkan bahawa manusia ni lemah. Tapi dalam masa itu apa kata Nabi Yunus? Zikir tak berhenti tu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Mana ada berhenti? Dengan kalimah itu Allah tolong dia. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Yang ini yang kita kena faham. Kalau kita diuji dengan musibah, zikir jangan tinggal, semayang jangan tinggal, ibadat jangan tinggal, teruskan buat, Tuhan tolong. Cuma Tuhan nak tengok setakat mana keimanan kita. Jangan bagi tempoh. Kalau lega nanti, aku nak pergi surau tiap-tiap malam. Kalau sembuh nanti, aku nak pergi umrah. Kalau lega daripada penyakit, aku nak mengaji dekat surau tiap-tiap hari. Kalau lah ni, aku nak tahajud tiap-tiap malam. Kenapa buat syarat macam itu? Tengok sakit inilah kita sembahyang. Sedang sakit inilah kita solat. Pahalanya macam pahala hijrah. Siapa nak bagi tuan-tuan? Ni yang korban tuan-tuan ni. Nabi sebut satu bulu lembu tu, satu darjah. Orang tanya pada Rasulullah, apakah kelebihan korban? Satu bulu, satu darjah. Satu hafana, satu pahala. Balik rumah tuan-tuan kira, bulu lembu pun apa? Pergi kira bulan depan dia main tolong kita. Tahun depan pun tuan-tuan tak boleh bagi jawapan lagi. Punya banyaknya bulu tu tuan-tuan. Subhanallah. Itu untuk orang korban. Yang seorang ya, yang mengira bulu ni tuan-tuan. Sudin saja. Sudin kerjanya apa? Oh, kerja saya berbahaya pakcik. Kerja apa Sudin? Mengira bulu beruang. Ish. Kalau dia ngap, tinggal ngip. Dia seorang aja tuan-tuan kira. Kita tak larat kira. Menunjukkan bahawa pahala orang yang berkorban tidak terhingga banyaknya. Pahala orang berkorban tak terkira banyaknya. Tuan-tuan tak nak korban lah. Patut-patut bila dengar macam itu. Tak terkira banyaknya. Ya Allah, siapa nak bagi tuan-tuan? Duit yang tak terkira banyaknya. Siapa-siapa yang tolak? Saya kata dekat Tuan Haji, dia ambil lah kereta tu, duit banyak, ambil satu kereta tu saya bagi Tuan Haji. Berapa banyak tak? Tak terkira banyaknya. Tak apa lah Zat, lain kali ya. Siapa nak jawab macam tu? Tapi bila kita kata korban, buatlah korban. Tak terkira banyaknya pahala. Tak apa lah, terlepas dah buatlah. Pasal apa pahala jadi macam itu? Sebab kita tak anggap dia sebagai duit. Cuma kita anggap pahala tu macam duit. Kita takkan cakap macam itu. Dah buat Ustaz. Dua terlepas dah buat dah Ustaz. Kemarin dulu dah buat Ustaz. Hai, kemarin dulu belum korban lagi. Oh, tak boleh Ustaz ya. Saya ingatkan buat boleh-boleh bila-bila masa boleh korban Ustaz. Ini yang kita bila sebut tentang pahala ni tuan-tuan, kita rasa tak tahu. Mungkin kita pasal kita kata sunat. Mungkin sebab itu kot yang menjadikan. Ya lah. Benda sunat. Kalau semua orang korban Ustaz, siapa nak makan? Dia kira macam itu pula. Kalau semua orang kemensuah ni korban Ustaz, siapa nak makan Ustaz? Allahu Akbar. Siapa suruh korban di kemensuah? Korbanlah tempat lain. Korbanlah tempat lain. Hukum korban sunat. Sunat mu'akkad. Kalau dia seorang-seorang duduk di KL ni, dia seorang-seorang duduk rumah bujang, 4-5 orang kongsi, mak pak dia duduk di kampung tu, maka dia dipanggil sunat mu'akkad ainiyah untuk dia seorang. Tapi kalau macam tuan-tuan ni, satu keluarga, isteri, suami, anak-anak semua ada, dipanggil sebagai sunat mu'akkad kifayah. Cukup seorang suami buat, memadai untuk isteri dan anak-anak dia. Okey dah tu. Suami buat, anak-anak dengan isteri dia okey dah. Kira hak suami dia punya lah, okey lah. Tetapi kalau suami dia buat, isteri dan anak-anak pun turut buat, lagi bagus. Bagi orang kaya, bagi orang kaya makruh kalau tak buat korban. Bagi mazhab Syafi'i, bagi mazhab Hanafi, berdosa kalau orang kaya tak buat. Kita ni David Syafi'i, Syafi'i kata makruh je, tak berdosa dan tak wajib qada. Tapi kalau tuan-tuan mazhab Hanafi, jaga-jaga, bagi orang kaya wajib buat. Ustaz, saya kalau ikut saya tak, saya tak mau ikut tak. Mazhab-mazhab ni PE ke Nabi ke, tak mau ikut tak. Saya nak ikut Ya Rasulullah punya tak. Okey, Ya Rasulullah tiap-tiap tahun dia korban. Ha, tak mau ikut tak. Tak mau pula tak. Tadi kamu kata kamu nak ikut yang Nabi punya. Nabi ni dia sembelih unta saja tuan-tuan. 100 ekor unta korban. Bukan lembu, bukan kambing. 100 ekor korban unta dia seorang. Dia sembelih 63 ekor. Sayyidina Ali sembelih 37 ekor. Itulah dalil boleh berwakil untuk orang lain korban. Sembelih korban kita. Kalau ada orang tanya, kamu yang korban, kamu kena sembelih. Eh tidak. Nabi Muhammad korban 100 ekor unta. 63 dia sembelih. 37 lagi Sayyidina Ali sembelih. Apalah kamu kata kamu nak ikut Nabi Muhammad? Silakan, tiap-tiap tahu. Oh tak apa Ustaz, kita ikut yang lain. Itu payahlah. Tak, sebab apa yang Nabi Muhammad buat tiap-tiap tahun? Imam Syafi'i kata, Nabi Muhammad buat tiap-tiap tahun sebab korban itu wajib pada Rasulullah. Pada umatnya, sunat. Saya ulang balik. Wajib Nabi Muhammad itu korban pada dia. Pada kita, sunat. Tahajud itu tiap-tiap malam Nabi buat sebab wajib pada dia. Pada kita adalah sunat. Sayyidina Umar selang tahun, kadang-kadang 2 tahun dia buat korban. Kita selang 20 tahun. Tak apalah dia buat juga lah. Tapi rugilah tuan-tuan. Baik, kemudian. Tetapi apakala hilang susahnya dan balanya itu bertambah lupa lagi. Bila balanya hilang, sakitnya hilang, dia lupa. Semayang mungkin sebulan je rajin main masjid lepas-lepas tu. Mana? Padang gok. Padahal dia patah tangan hari tu pun macam gok juga lah. Pimpuk macam mana kayu tu ke. Sebidah balik patah tangan. Bila lega, hilang balik. Sebulan je lepas lega. Lepas tu hilang pula. Ini penyakit. Dia cepat lupa. Padahalnya, berbuat ibadah dalam masa susah dan masa sempit dan huru-hara besar fadilatnya. Ni akak-akak yang duk mengandung. Jangan duk berungut bila mengandung. Nak mayang payah, nak rukuk susah. Nak naik daripada sujud payah. tak lagi tengah duduk sujud rasa berat, tak lagi rukuk rasa susah. Semayang juga rukuk setakat manalah boleh rukuk. Tengah-tengah nak turun sujud, anak sendang perut pula, aduh, batai semayang tu. Kadang-kadang anak tu terajam perut dia, geli. Eh, geli. Bila sebut geli, sebut ada, batai lah, kena sabar. Sebab macam mana? Kita ni tuan-tuan, belum lagi kita, apa nama, belum lagi kita mengandung, kita baru borai. Tu pun susah, kain nak londeh saja. Tali pinggang di bawah perut. Bayangkan orang perempuan, macam mana mereka nak sembahyang. Punya seksa tuan-tuan. Lepas bersalin pun seksa juga. Anak menangis, anak nak kena dukung. Tengah sembahyang, anak teriak. Sempitnya hidup. Sempit. Tidur malam tak cukup, anak duduk menangis. Pukul 4 pagi baru tidur. Mak pun tidur 4 pagi. 5.55, subuh pula. Sejam 50 minit je dia tidur. Bapak okey, bapak awal no? Bapak pukul 11 tidur lah. Sampai pukul 6 baru jaga. Bapak ni bagi dia sabar. Ya. Yeah. Suami sifat dia penyabar. Anak teriak macam mana pun dia sabar. Dia tak kisah. Ya, kebetulan nama dia pun Aiman, jadi dia memang tak kisah. Jadi orang perempuan kena sabar banyak-banyak. Ibadat payah, umrah payah, haji payah. Cuma tengok orang perempuan. Kita lelaki-lelaki mungkin susah kita dengan ihram tu. Lapis lagi turun balik. Tok di atas lagi jatuh balik. Eh, lebih aku kata dia. Ihram saja. Ya, orang perempuan berapa banyak nak kena jaga aurat dia pun. Kita lelaki-lelaki kadang-kadang pakai hak lapis badan kita pun kita tak untak di bawah ya. Pakai hak pinggang ke bawah ya. Hak bahu semua nampak aku tak lalu pun lebih. Ni orang perempuan dengan tudung anak, tudung mak, tudung. Subhanallah. Maka pahalanya kata Nabi An Maqil bin Yakar raddahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ibadatu fil harji kal hijrati ilayya. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu, hadis ini dikembalikan pada Rasulullah. Katanya telah bersabda Rasulullah, bermula orang yang berbuat ibadat dalam keadaan sibuk, besar fadilatnya seperti berpindah kepada aku. Macam tuan-tuan malam ni datang ke surau, mana ada mandi balik pada ofis? Mana ada mandi? Lah mandi dia kerobak pukul 5 pagi tadi. Sampai lah ni pukul 8.30 tak mandi. Sebab saya apa? Tak sempat. Habis kerja ayat turun pergi masjid. Main mengaji pula. Pahalanya macam berhijrah. Sibuknya tu. Tapi ada juga ruang dan ketika untuk beribadat pada Tuhan. Jadilah. Ni banyak orang yang masa lapang banyak. Tapi dihabiskan television. Berborak. Tapi kita yang kesibukan sempat buat ibadat. Singgah, semayang, masuk dalam surau. Pi membeli belah, sibuk tu bawa troli, hati tu teringat, ih, asap dah masuk pun tak semayang lagi. Pi ke surau kompleks membeli belah, semayang. Macam mana sibuk pun semayang juga, alhamdulillah. Baik, kata dia, yakni seperti orang Mekah yang berpindah tinggal sama-sama aku di negeri Madinah Al-Munawwarah di dalam masa hayat aku. Cuba tuan-tuan nampak, tengok hadis ni. Nabi kata orang yang sibuk tapi boleh buat ibadat, pahalanya macam sahabat Nabi yang berhijrah dengan Nabi dan duduk dengan Nabi di Madinah. Kita memang tak dapat dah tuan-tuan, tapi kita boleh dapat macam ini. Tuan-tuan, mana ada pun semayang malam, setiap malam sejauh letih, penat. Tetapi tuan-tuan boleh dapat pahala semayang tiap-tiap malam dengan tuan-tuan menuntut ilmu. Ni tuan-tuan mengaji sekarang ni, pahala dia macam tuan-tuan buat tahajud tiap-tiap malam. Tuan-tuan mana boleh puasa tiap-tiap hari? Rumah terbuka raya lah, duk ada lagi ni. Dah nak masuk raya haji pun masuk, terbuka raya Aidilfitri lagi. Tak boleh puasa setiap hari. Tapi Nabi kata, kelebihan menghadiri majlis ilmu macam orang puasa sunat setiap hari. Subhanallah. Ada orang yang rajin sembahyang malam tapi tak rajin mengaji. Ada orang yang rajin puasa sunat tapi malas mengaji. Dia cuma dapat pahala sembahyang, dia cuma dapat pahala puasa sunat. Tapi kita ni tuan-tuan rajin mengaji tapi agak malas sembahyang tahajud. Kadang-kadang aja sembahyang tahajud. Tak pun jarang sembahyang tahajud. Tapi tuan-tuan rajin main mengaji, pahala dia macam sembahyang tahajud tiap malam. Jadi Allah ganti ke situ. Maha adil Tuhan. Maha adil Tuhan tuan-tuan. Macam orang perempuan, mereka tak wajib sembahyang Jumaat. Tapi Allah ganti pahala sembahyang Jumaat dengan mereka jaga anak-anak, jaga makanan, jaga rumah tangga. Pahala mereka jaga tu macam orang laki-laki datang sembahyang Jumaat. Adilnya tuan-tuan. Supaya orang perempuan bersalin seolah-olah balik pada haji dan umrah. Kita tak mampu nak pergi haji tiap-tiap tahun pasal kota. Tapi kita boleh dapat pahala haji umrah tiap-tiap tahun dengan salin. Jadi agak-agak rajin salin. Tuan-tuan tak ada duit nak pergi umrah tiap-tiap hari. Tapi tuan-tuan boleh dapat pahala umrah. Lepas semayang subuh, tuan-tuan jangan ke mana-mana. Duduk tempat semayang berzikir, baca Quran, i'tikaf sampai naik waktu isyrak. Kemudian tuan-tuan semayang sunat isyrak. Tuan-tuan balik rumah. Tuan-tuan dapat pahala umrah. Allah ganti pahala macam itu. Buatlah yang mana dah pencin. Lepas subuh nak balik nak buat apa? Nak buat apa balik rumah lepas subuh? Nak pergi hantar anak? Anak dah besar semua dah. Nak hantar cucu? Kita tak belah cucu. Nak pergi market? Ikan pergi pasal borong hari tu 6 kilo tak ada lagi. Buat seminggu 4 kali. Lepas semayang subuh, baca Quran, jangan berubah tempat. Semayang isyrak. Lepas semayang isyrak, turun balik. Jumpa dengan satu orang di bawah. Maka Haji, daripada Haji? Daripada umrah. Kau tu naik kereta gila kepala. Tak sihat dah Allah. Tak sihat apa nak? Tak faham. Tuan-tuan kena jawab macam tu. Daripada mana Haji? Baru balik umrah. Semalam aku jumpa dia. Bila umrah dia? Dia ni dia boleh ayah pin dapatkan. Tak. Dia cakap betul tu. Dia cakap betul. Dia baru balik umrah betul. Dia dapat pahala umrah di sini. Jadi macam kita tak faham. Kita kata tak sihat. Kita tak sihat, bagi tu bahaya, pernah buatkan. Tu lah semayang rajin dengar, kita tak sihat. Sebab ada orang kata, baca Yasin banyak-banyak, gelisin. Ada orang kata, ustaz, suami saya ni rajin, baca Yasin ustaz. Dia mau kata, baca Yasin ni kalau banyak-banyak ustaz gelisin. Si kata, akak, yang gelisin tu, dia tak baca Yasin kau. Apa masalah baca Yasin banyak-banyak gelisin, tak ada lah. Ini pun masalah juga. Yang menyanyi banyak-banyak tak ada gila izin. Baca Quran pun gila izin. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala menggantikan pahala macam itu. Kan adil Tuhan. Kita tak jadi sahabat untuk hijrah dengan Nabi. Tapi kita dapat pahala hijrah. Inilah dia pahala. Kalau lah kita kata, untuk jadi sahabat Nabi, saya dia mendapat pahala hijrah besar pahalanya. Kenapa saya tak jadikan sahabat Nabi Ustaz? Sekarang tak payah jadi sahabat Nabi. Kamu semayang aja macam mana pun. Tengah sibuk, kenuri, kenara, kamu semayang. Bentang sejadah. Allahu Akbar. Bawah kemah tu kamu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar azan. InsyaAllah ada orang ikut di belakang. Sibuk-sibuk menega tu, tutup kedai. Solat. Kan hebat tuan-tuan. Tengah-tengah meeting, kita tangguhkan dulu mesyuarat buat sementara waktu, kita semayang dulu. Allahu Akbar. Seronoknya tuan-tuan. Main bola sepak pukul 8.30 start. Pukul 9.30, 9.45 rehat. 9 suku rehat. Semayang 15 minit. Mana? Tengah-tengah padang. Dengan referee, dengan linesman, player, semua semayang. Oh, hebat tuan-tuan. Orang Arab tu tadi semayang tengah-tengah rehat. Waktu rehat tu, lepas semayang tengah padang. Ambil kentola, semayang. Allahu Akbar. Tak pergi habis mayang, buka kentola, main balik. Kentola labuh tu, tutup lutut dia buat. Dia pun buat, orang Arab. Main-main, mayang tak tinggal. Orang pula lepas tu. Orang Arab pun buat, dia tak tinggal. Yang kita ni tuan-tuan aman. Habis mayang kita tinggal selalu. Perjalanan kita, kita tinggal. Musafir kita, kita tinggal. Ada tengah orang dia kata dia tak puas mayang musafir. Tak selesa Ustaz. Kita nak jamak-jamak ni Ustaz tak selesa. Saya nak juga buat empat-empat Ustaz. Empat zuhur kan jalan lagi. Tidak lagi Ustaz. Kita buat lagi empat asar. Kita jangan kira sangat dengan Tuhan Ustaz. Yelah. Yang suruh kira tu pun Tuhan. Tuhan yang suruh buat jamak. Allah yang suruh buat qatar. Kira apa? Dia suruh buat. Yang penting buat. Saya di tuan-tuan 2 hari dah saya buat jamaah. Saya berjalan daripada Isnin. Hari Isnin dulu lagi. Sampai sekarang saya tak boleh Ipoh lagi. Isnin sampai Jumaat 5 hari dah tuan-tuan. Saya dah berjalan 12 negeri dah tuan-tuan dalam tempoh 5 hari. 5 hari 12 negeri. Nikmatnya semayang jamaah dan qasar. 12 negeri dalam tempoh 5 hari. Saya keluar dari rumah hari Isnin. Saya pergi Kuala Lumpur. Hari Selasa, saya pergi Melaka. Kemudian, saya pergi balik ke Negeri Sembilan. Lepas tu saya pergi ke Selangor. Sekarang Selangor, 5 hari lah. 12 negeri. Betul ya? Kuala Lumpur, Melaka, 1, 2. Negeri Sembilan, dah 11. Kuala Lumpur, 12. 12 negeri, oh tuan-tuan. Negeri Sembilan saja, 9. Tuan-tuan boleh bayar. Jadi tuan-tuan, kalaulah semayang jamak dan qasar tu tak ada, oi letih tuan-tuan. Tapi dengan sebab kita ni dapat jamak dan qasar, Allah bagi juga supaya kamu tak sempit hidup. Tapi tak mau, kita nak sempitkan juga diri kita. Kita nak sempitkan juga hidup kita dalam kubur dengan sebab kita meninggalkan perkara-perkara yang Allah dah bagi kemudahan pada kita. Baik, kerana adalah orang yang berbuat ibadat pada masa huru-hara itu, keluar ia daripada menyibukkan susahnya kepada ibadat, maka dengan sebab itu sudahlah besar pahalanya. Jadi kita sebutkan tadi, bala itu apa? Banjir, tanah runtuh, susah, melarat, sakit, kenduri, main bola, sokat, buat perjalanan, ini semuanya adalah bala-bala. Kalau tuan-tuan boleh jaga benda-benda ini, insya-Allah pahalanya macam pahala sahabat yang berhijrah dengan Rasulullah. Baik, masalah 157. Umat Muhammad tiada berhenti berperang sama sendiri. Ini juga hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ini satu daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sebelum wafatnya telah dikhabarkan barang yang tersebut dalam hadis yang akan datang ini, iaitu telah dikeluarkan dia oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni kadang-kadang bercakap sesuatu tanpa kita tengok pada hadis. Ini yang menjadi pokok permasalahan kita. Kita tidak mau rujuk kepada Quran, kita tidak mau rujuk kepada hadis. Jadi kita hanya suka-suka rujuk pada surat khabar, pada blog. Ya, pada blog yang tu sekarang orang lebih percaya pada Quran ni. Ya, bila kita kata macam ni, dia kata macam ni, kata macam ni, kata macam ni. Jadi masing-masing bebas. Kebebasan kita ni tuan-tuan, dia apa-apa benda pun terbanglah jauh macam mana pun mesti balik pada Quran. Pergilah merantau pemikiran kita sejauh mana pun tapi mesti balik pada hadis. Mesti balik pada Islam. Sopalah dalam masalah Obama ni. Berapa banyak orang Melayu kata kita dah sampai masanya kita hendaklah macam orang Amerika yang menolak perkauman. Orang kulit putih boleh menerima kulit hitam sebagai presiden mereka. Inilah yang kita nak. Keterbukaan dan segala yang lain-lain lah, yang sewaktu dengannya. Jadi mereka boleh menerima walaupun dia bekas hamba, bapak tu dia bekas hamba, bekas pendatang daripada Kenya, boleh jadi orang yang nombor satu dalam Amerika. Maka tidak mustahil satu hari nanti orang Cina juga boleh jadi Perdana Menteri kita. Eh? Apa kena mengena Obama dengan Malaysia? Ada pula suara-suara yang kata kita boleh mengharapkan Obama ni supaya menghentikan apa semua. Tuan-tuan buka dalam hadis Nabi. Buka ni kita akan baca dalam hadis itu. Nabi sebut. Pemimpin jika tidak mengikut perintah agama yang datang menggantikan itu akan lebih buruk daripada apa yang dia ganti. So, seorang pemimpin bila dipilih bukan sandaran daripada agama, yang datang ganti itu lebih teruk daripada yang dia ganti. Dulu kita kata Reagan ni teruklah, Ronald Reagan. Tapi dia tak kacau Islam sangat, Ronald Reagan. Dia tak kacau. Ronald Reagan ni ada dikutuk, dia pergi serang Iran ke apa ke, dia pergi serang Iraq ke, dia pergi serang Afghanistan. Reagan dia tak kacau. Dia kerja dia. Mai lepas Reagan tu siapa? Clinton. Oh, kita kata Clinton ni dia ragu ni lah. Lagi tu tahun ni dia jadi 2 tahun 2 bulan lepas tu tak mahu. Mai Josh Bush pula. Josh Bush apa nama hak tua pak tu, ha, yang tu lagi tu main serang negara berata curuh. Kita kata tak apa, main Clinton, lepas Clinton main Josh Bush Junior pula, lagi jahat ni. Ni main pula Barack Obama. Kita dah kata ni satu pembaharuan. Dua harap pada orang kapiak mereka. Quran tu terbaca ni, hadis Nabi sebut, sesuatu pemimpin jika tidak diangkat daripada orang yang adil, tidak diangkat daripada orang yang faham, tidak diangkat daripada yang selayaknya, dia akan jadi teruk lagi pada yang telah pergi. Tuan-tuan tengoklah di mana-mana. Tengoklah di mana-mana. Di Malaysia pun cukuplah tuan-tuan tengok. Kita duduk terajam buang sana sini, kita lantik siapa pula ganti hak kita terajam buang? Adakah kita lantik itu orang yang faham agama? Orang yang reti agama? Orang yang nak pada agama? Tak juga. Sekarang jadi apa? Ini yang kita kena fikir. Satu. Yang kedua, jangan sampai keterbukaan kita itu, keterbukaan kita itu kononnya kita kata tak puas satu hari orang Cina boleh jadi Perdana Menteri kita. Tuan-tuan cuba tanya pada orang putih, kalau lah Obama tu orang Islam, agak-agak siapa nak sokong? Kenapa orang sokong Obama walaupun dia kulit hitam? Sebab dia Kristian. Kalaulah dia Islam, agak-agak dia pun sokong lah dia. Mampus tak sokong lah. Dia pun tembak mampus macam Malcolm X tu. Persoalan agama sebenarnya bukan persoalan warna kulit. Sebab tu kalau orang Cina nak jadi Perdana Menteri di Malaysia, pastikan dia Islam dulu. Baru kita terima. Kalau dia India telefon nak jadi Perdana Menteri, Islam dulu. Selagi mana hang kapiak, hang tak boleh jadi. Sebab kami majoriti ni. Ini dasar yang kita kena pegang sampai bila-bila. Bila kita letakkan Islam sebagai benda di atas, InsyaAllah. Tapi bila kita letakkan Islam peringkat yang bawah, Allah juga akan meletakkan bangsa kita, umat kita juga di tahap yang bawah. Sebab kita telah meletakkan agama Allah yang suci pada peringkat yang bawah. Sebab itu benda ini kena jelas tuan-tuan. Jangan mengharapkan pada pemimpin. Jika pemimpin yang dilantik itu bukan bersandar pada agama, jangan harap dia jadi lebih baik daripada yang dia ganti. Kadang-kadang kata Nabi, dia akan jadi lagi teruk pada orang yang dia ganti. Yang kedua yang saya sebutkan pada tuan-tuan tadi, tentang konsep agama. Islam tidak melihat warna kulit. Cerah ke, ungu ke, kelabu ke, merah ke, putih ke, yang Islam tengok ialah agamanya. Agamanya clear, agamanya putih, agamanya bersih, sesuci Islam, silakan. Yang ini yang jadi asas pada kita. Tapi asas itu yang kita tinggalkan. Banyak benda yang kita tinggalkan asas-asas itu. Kita serahkan senang-senang sangat kepada orang bukan Islam. Padahal banyak lagi orang Islam yang boleh mentadbir dan menguruskan masyarakat kita. Baik, kita baca hadisnya. An Sauban qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wudi'a as-sayfu fi ummati lam yurfa' anha ila yaumil qiyamah." Diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Sauban radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dipancung dan dihunuskan pedang kerana memerangi umatku, maka tiada terangkat, yakni tiada terhenti daripadanya sampai kiamat. Bilakah perbalahan ini akan terhenti? Bilakah permusuhan ini akan terhenti? Selagi mana kamu mengangkat pedang permusuhan, selagi itulah pergaduhan dan permusuhan akan terus berjalan. Tuan-tuan, perbandingannya dalam Islam ni, dia semua ada saluran. Cuma masalah dia, kita tak mengikut saluran. Setiap hari kita buat perbandingan, tapi kita cuma tengok saja, kita tak ambil dalam kehidupan. Sebenarnya Islam ni dia bagi pada kita semua jalan keluar. Makhraja ni dia keluar pada kita. Ada je jalan pada setiap masalah. Macam cerik air. Tuan-tuan ambil air, isi dalam cerik. Tuan-tuan bakar, jeram cerik air. Sampai kepanasan dia, sampai ke tahap dia mendidih. Air yang mendidih tadi, dia keluar ikut mana? Dia keluar ikut mana? Ikut muncungnya. Ada dia keluar ikut lain? Ikut muncung ni. Masalah kita secara umat Islam, terlalu banyak muncung. Itu punca dia. Yang pun muncung agama tu kita tak mengikut. Muncung agama. Apa muncungnya? Yang tu yang kita tak mengikut. Persoalan rumah tangga, kita tidak mengikut muncung agama, penyelesaian agama. Kita pun dah malu, tuan-tuan. Orang Cina nak bercerai pun tak heboh dalam paper. Orang Hindu nak bercerai, tak ada apa-apa pun. Kita baca New Straits Times hari ni ke, The Sun hari ni ke, tak ada pun cerita masalah. Mereka nak gaduh pun. Mai kepada orang Melayu ni, muka depan. Inspektor dengan Chief Inspector. Inspektor Aliza. Ya, Gerahas. Muka depan. Tak malu ke tuan-tuan? Di mana saluran agama? Tidak adakah penyelesaian agama untuk masalah kamu ni? Muka depan, tuk depan. Seolah-olah kita ni tidak ada panduan. Pak, mak, anak, beranak, bergaduh. Cari jalan yang bukan penyelesaian, yang bukan jalan agama. Di mana muncul agama? Tak tahu ke, tak belajar ke, tak ambil tahu ke jalan-jalan itu? Serupalah dalam bidang politik. Di mana muncul agama untuk menyelesaikan masalah dalam politik? Kenapa tak cari jalan keluar itu supaya kita boleh selamat? Kenapa diisytiharkan perang? Selagi mana kamu mengisytiharkan perang, iza wudi'a as-sayf, sayf itu maknanya pedang. Selagi mana kamu angkat pedang kamu, selagi itulah peperangan tidak akan berhenti sampailah hari kiamat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, demikianlah hal ini yang telah kita lihat dan kita dengar daripada zaman sahabat Nabi sampai zaman kita sekarang. Umat Islam berbunuh-bunuh dan berperang-perang. Macam-macam perkara yang dahsyat-dahsyatnya peperangan antara raja muslimin itu sama-sama sendirinya. Bila kita membaca kepada sejarah, umat Islam bergaduh di Iran dan di Iraq. Umat Islam bergaduh pasal rumput kapek. Malu tuan-tuan. Pasal rumput kapek dia bergaduh. Sama-sama Islam. Hanya kerana masalah yang kecil-kecil. Kita sampai tak mengaku anak beranak, tak mengaku adik beradik. Sebab tidak mengikut jalan agama. 1962 tu kita tengok cerita ibu mertua arahan P. Ramli. Betapa banyaknya jalan agama yang tak diikut dalam masyarakat. P. Ramli buat konflik masyarakat. Tahun 60-an. Kahwin. Kahwin tak ikut jalan agama. Tak ikut muncung agama. Jadi apa? Mak tak suka Sabariah kahwin dengan Kasim Selamat. Tapi nak nikah juga. Sabariah kata saya nak juga. Sabariah, aku beri pilih kepada engkau, Dr. Ismadi atau Kasim Selamat. 3 hari Sabariah. Cukup 3 hari dia bagi jawapan, Kasim Selamat. Bagus. Apa jadi pada Sabariah? Bahagia. Cuba tengok anak-anak hari ni, ada ikut. Dia tiru panggil Sabariah. Lari sampai ke mana-mana tempat. Ke Lombok. Bila dah susah, telefon kita minta tolong ambil. 5 hari baru sampai Lombok tu. Bukan 5 jam. 5 hari. Naik kereta kuda, kereta lembu. Baru sampai. Demi cinta aku gagah hijau. Setahun tak gagah lah. Nak balik lah. Pasal apa? Pasal tak ambil muncung agama. Bukankah keredaan mak bapak, keredaan Allah letak pada reda mak bapak. Anak-anak gadis, anak-anak teruna tidak mau lagi mencari jalan agama untuk berkahwin. Jadi apa? Masa menikah tidak mau ikut jalan agama. Bila dah kahwin pun tak mau ikut jalan agama. Jadi apa? Tuan-tuan tengok mak Sabariah ni, Nyonya Mansur, sampai kata kepada anak dia, saya tak mengaku, mulai hari ini kau bukan lagi keluarga Nyonya Mansur. Seluruh hartaku aku haramkan pada kau Sabariah. Nah, wang RM5,000 berambus kau daripada Singapura. Buang adik-beradik. Adakah itu jalan penyelesaian? Berapa ramai hari ini tuan-tuan yang buang adik-beradik? Tidak lagi mau cari jalan agama untuk menyelesaikan masalah tanah. Tanah tu bukannya luas, kampung keluar. Tapi sampai naik mahkamah, yang untungnya lawyer. Tak mau ikut jalan agama. Cuba tuan-tuan tengok P. Ramli bawa pergi Sabariah ke Pulau Pinang. Apa dia buat? Duduk di hotel. Apa dia kerja? Main nombor ekor. Nak menyelesaikan masalah, nak release dia punya tension, main judi. Tak mengikut jalan agama. Berapa banyak orang hari ini tuan-tuan yang nak meriliskan tension dia itu bukan jalan agama. Sampai pada satu tahap yang saya sebutkan tadi, bunuh diri. Tidak maulah cari jalan agama mendekatkan diri. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong dengan Allah jalan sembahyang dan jalan sabar. Tak mau. Orang minum arak. Orang nak release tension sekarang, minum arak. Nak release tension sekarang ni tak usah sembahyang, tidur. Nak release tension sekarang ni jadi hip hop. Nak release tension sekarang ni pergi dengar lagu. Jadi apa? P. Ramli tunjuklah jadi apa. Kemudian P. Ramli dia buat apa di situ? Habiskan wang RM5,000 daripada hotel, duduk rumah sewa, lelah kali duduk di bawah kolong rumah Abang Ali. Bila isteri dia kata, abang kerja, apa kerja yang abang boleh buat Sabariah? Abang hanya boleh main muzik. Janganlah abang sebut muzik abang, mak tak suka. Tuan-tuan, berapa banyak anak-anak muda hari ini jadi perangai macam Kasim Selamat. Pemalas. Tak kreatif. Sebab tu orang perempuan tak mau, orang Melayu. Cuba tuan-tuan pergi tanya dekat orang-orang perempuan yang ikut laki-laki Lombok. Kenapa suka dengan Indonesia Lombok? Macam rajin. Tak bertiduk diam. Kerja saja. Penyayang, romantik, boleh diharap. Saya bila dengar tu pun geram juga ayah. Pun dia tak boleh harap lah. Dia kata laki-laki Melayu dah hilang sifat-sifat itu. Cuma ada pada laki-laki Lombok. Kira-kira tunjuk dah dalam tahun 62 itu. Sifat orang kita ini. Saya tak ada kelulusan. Kerja apa saya boleh buat? Kamu tak kreatif. Bangladesh yang mari kerja di Malaysia, kelulusan apa dia ada? SPM dia tak ada. CJ dia pun tak laku di Malaysia ni. Tapi dia boleh hidup. Saya ada sahabat di Bangladesh, boleh jadi kontraktor sekarang tuan-tuan. 50 pekerja Melayu sekarang kerja dengan dia. Kereta ada, rumah ada, jadi kontraktor ada tuan-tuan. Dia ambil lesen sana, ambil kursus sana. Boleh je sekarang. Jangan jadi macam Kacim Selamat. Dah tahu satu bidang, tapi tak reti kreatif bidang yang lain. Jalan agama ni banyak. Cari benda buat. Tuan-tuan, penyelesaian jalan agama. Mak nyonya mangsa ni, mak sabariah tak ikut jalan agama. Nak juga berceraikan anak beranak, anak menantu. Dia tak boleh terima hakikat. Tu menantu aku. Buruk pun dah menantu aku. Baik pun menantu aku. Dia tak boleh terima juga. Cari jalan nak bergaduh juga. Jadi apa pada sabariah? Jadi apa pada nyonya mangsa? Berapa banyak mak bapak yang perangai macam nyonya mangsa. Dah tak berkenan dengan menantu. Sampai sudah tak berkenan. Walaupun dah ada anak, tak berkenan juga lagi. Sedangkan kalau kita fikirkan itu jodohnya. Cari jalan nak bagi baik. Agama suruh bagi baik. Tak. Hati busuk, kianat, dengki. Jangan jadi macam Dr. Ismadi. Bini orang bergatai lagi. Sudah tidak ada perempuan lain yang kamu nak kacau. Apa cinta bagi kamu ni? Saya ni tak cinta macam mana pun. Dia bini orang pun saya rampas tak. Dia di mulut naga pun saya rampas. Ini kan mulut Kacim Selamat. Tuan-tuan jangan jadi macam Dr. Ismadi. Dah jadi isteri orang. Pejam mata. Aku tak mau tengok dah. Aku nak tengok orang lain pula. Yang masih belum jadi isteri orang. Yang anak darah. Tolong jangan perangai macam doktor. Profesional saja. Tapi tak. Nak bagi apa? Mengaji tinggi Dr. Ismadi. Tapi isteri orang pun dia balut. Berapa ramai hari ni yang bercinta tidak mengikut muncung agama. Dengan isteri orang dia bercinta. Dengan isteri orang dia gagah. Dengan isteri orang pun dia lagi dilamun perasaan. Dengan suami orang dia dilamun perasaan. Akhirnya jadi apa? Rumah tangga dia hancur. Rumah tangga orang sana pun hancur. Kadang-kadang berparang, berbunuh, tembak-menembak. Kerana apa? Kerana bercinta tak ikut jalan agama. Dia isteri orang. Kamu suami orang. Stop. Kamu anak turunan. Dia isteri orang. Stop. Itu bukan saya punya. Nak tunggu dia janda ke apa, baru saya ambil. Jangan cari. Tuan-tuan. Jangan jadi macam Kacim Selamat. Orang yang lemah semangat. Kecewa dengan satu-satu benda. Dia ambil gerbu, dia cucuk mata. Berapa banyak orang yang macam itu. Putih tunang, kerja berhenti. Putih tunang, tak pergi kerja. Berapa ramai yang jadi lemah macam Kacim Selamat, tuan-tuan. Kecewa, kasut hilang di bawah. Tobatlah home, tak main surau. Apa punya orang ni dia balik Kacim Selamat. Dan ada budaya macam ini. Ada setengah orang budaya sekali terasa sampai bila-bila saya terasa. Tak. Ini Kacim Selamat. Tuan-tuan, buruk-buruk mak darah tu pun, nyonya mangsur itu, buruk dia tuan-tuan. Lalas sekali dia minta maaf. Minta maaf. Pengsan di kubur. Aku hairan mak. Kenapa Allah jadikan kau manusia? Kenapa Allah tak jadikan kau haiwan? Allah kasih. Mak dah tua pun tumpah. Tumbang tu Allah Kazim. Kau kata aku binatang Kazim. Allah Kazim. Maafkan mak-mak datua Kazim. Jahat-jahat dia pun minta maaf. Pi ke rumah Dato' Ismadi. Ketuk pintu rumah. Kazim selamat. Maafkanlah mak Kazim. Mak datua Kazim. Maafkanlah mak Kazim. Keluar-keluar buta mata merah. Darah. Allah Kazim. Puk mati tu. Jahat-jahat dia pun minta maaf tuan-tuan. Mana lebih jahat dengan tuan-tuan? Yang tuan-tuan mengaku tuan-tuan baik tapi jarang dan tak pernah minta maaf pada orang. Fikir-fikirkan tuan-tuan. Jadi saya katakan tadi, puncanya ialah sesuatu benda yang kita buat tidak mengikut jalan agama. Sebab itulah jadi huru-hara. Jadi kita belum terlewat untuk kembali mengikut jalan agama. Daripada paling kecil rumah tangga sampailah peringkat bernegara. sampailah berperingkat muamalat dan sebagainya. Jalan-jalan agama itu telah ada. Kita ni sentiasa menggelegak. Macam cerek yang panas, menggelegak. Tapi tak apa, saluran dia betul. Itulah hidup kita dalam dunia ni. Kita sentiasa menggelegak, sentiasa panas, sentiasa ada masalah, sentiasa dirundung dengan berbagai-bagai permasalahan. Sabar banyak-banyak, ikut jalan agama. Jangan buat dengan jalan-jalan yang lain, insyaAllah. Cukup tuan-tuan sekadar itu. Mudah-mudahan kita dapat banyak manfaat daripada tiga hadis yang kita baca pada malam ini, insyaAllah. Kitab Muhimah kita akan baca pagi besok. Ya, kitab Muhimah banyak lontaran-lontaran soalan yang dikemukakan. InsyaAllah pagi besok saya akan jawab persoalan perumahan, rumah tangga ini dalam bab pagi besok. Dan tuan-tuan yang terbaru saya bawa kepada tuan-tuan siri kuliah perubatan CD saya yang terbaru, doa-doa sebagai pendidik diri, keluarga, rumah dan harta. Ya, tuan-tuan boleh beli di bawah dengan hadiah RM10 sumbangan tuan-tuan untuk pembinaan sekolah saya yang baru, pembesaran sekolah yang baru, Mak Tahfiz, Asrama Anak Yatim dan Kelas Kafah. Jadi siapa yang nak wakaf pun disediakan resit di bawah. Dan tuan-tuan beli benda ni pun secara automatik dimasukkan dalam tabung pembangunan sekolah. Sebab kita nak bangunkan sekolah hampir RM940,000 ya, pembinaan bangunan yang baru. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan nanti dapat menjayakan Mak Tahfiz yang telah disebut. Jadi sekadar itu saja, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Kita jumpa besok kuliah subuh di AU4 dan 9 pagi besok kitab Muhimah dan kitab Tauhid Hidayatul Mutafakirin dan Al-Mu'inul Mubin besok rehat. Ya, jadi tolong bawa dua kitab, Muhimah dan kitab Hidayah Al-Mutafakirin, insyaAllah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.